masih adakah separuh hatiku yang ku berikan hanya untukmu. Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata terucap. Akan ku hapus.